kata Nabi Muhammad untuk pergi berjuang. Andainya kau gugur, jasamu dikenang. Dengarlah laguku cinta, berbahan mesra dan manja. Sebagai ganti diri bersama kau berbakti, semoga tabah hati. Kekanda di medan perang, adinda di medan sedih. Sama-sama berjuang, sama-sama berbakti untuk ibu pertiwi. Sehidup semati bersamamu perwiraku. Sebagai ganti diri bersama kau berbakti, semoga tabah hati. Kekanda di medan perang, adinda di medan seni. Sama-sama berjuang, sama-sama berbakti untuk ibu pertiwi. Majulah kekanda maju, jangan undur. Dinda mohon doa restu, rela sehidup semati bersamamu perwira.